ibu sudah terkubur jarak, namun tirai sepi yang terbuai lagu kering bertiup sunyi. Ketika matahari terbahari, ku lepaskan segala beban. Ku cari dalam wajah perempuan sebuah intan yang hilang. Ketika putus bunyut memutus peluk, dukanya tersandang jatuh lumpuh. Atap-atap luka di langit hari meleleskan nanah kebinasaan. Ketika tersandang jatuh lumpuh, atap-atap luka di langit hari meleleskan nanah kebinasaan. Kemana lagi akan kususuri, beribu sudah terkubur jarak, namun tirai sepi yang terbuai lagu kering bertiup sunyi. Ketika matahari terbahari, ku lepaskan segala beban. Ku cari dalam wajah perempuan sebuah intan yang hilang. Ketika sandang jatuh lumpuh, atap-atap luka di langit hari meleleskan nanah kebinasaan. Ketika putus bunyut memutus peluk, dukanya tersandang di langit hari meleleskan nanah kebinasaan, meleleskan nanah kebinasaan.